makna nurani, kau takkan pernah terganti. Saat lautan kau seberangi, janganlah aku bersaung. Ku percaya hati kecilku, kau takkan berpaling. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku